Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Dr. Agus Indrianto SMMH yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kapolres. Yang kami hormati Bapak Bupati Deli Serdang Bapak Haji Asari Tambunan beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq, Bapak-bapak anggota DPR Kabupaten Deli Serdang yang berhadir pada hari ini, Bapak-bapak asisten staf ahli OPD dan Bapak-bapak camat se-Kabupaten Deli Serdang, tuan-tuan guru, alim ulama dan tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang, ibu-ibu ketua pengajian unit akbar se-Kabupaten Deli Serdang, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan keafiatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengajian akbar Kecamatan Sunggal. Tak lupa selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pengajian pada hari ini kita mengusung tema acara tabligh akbar kebangsaan untuk kita perkuat semangat ukhuwah Islamiyah, insaniyah dan wataniyah untuk Indonesia yang damai dan bersatu. Melalui tabligh akbar ini diharapkan kita bisa bersatu dalam bingkai kebinekaan, bersatu dalam perbedaan yang menjadi kekayaan bangsa ini, bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Baiklah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Perlu saya sampaikan di sini, pengajian pada hari ini dihadiri jamaah pengajian Lid Akbar Desa Sekecamatan Sunggal serta Puritan Akbar Kecamatan Sekabupaten Deli Serdang dan juga dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh umat Islam yang ada di Kecamatan Sunggal. Pengajian ini rutin kami adakan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahim dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah sesuai visi dan misi Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang yang menjadikan Deli Serdang yang maju dan berdaya saing yang masyarakatnya religius dan bersatu dalam kebinekaan. Pengajian kita kali ini diisi dengan tausiah oleh Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Dan juga pada kesempatan ini kami mohon berkenan kiranya Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang memberikan kata-kata sambutan serta bimbingan dan arahannya. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari mulai niat kita, langkah kita dan duduk kita di sini diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Demikianlah laporan ini yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan penyambutan kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Pada Allah saya mohon ampun akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan Ketua Pengajian Akbar Kecamatan Sunggal. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Sunggal yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Gianyar. Kepada Bapak Jul Amri S.C., disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah la nabiyya ba'da. Puji dan puja sama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Ini semua berkat restu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beririn salam juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pantaslah Rasul kita tersebut untuk kita teladani hingga kita hari ini dapat berkumpul dalam satu tempat yang sama dan bahkan menjadi satu nuansa akidah yang sama. Yang saya hormati Bapak Kapolda Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolresta. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang, selamat datang kembali Bapak di Kecamatan Sunggal. Kami warga Sunggal sudah hampir lebih kurang 9 bulan pasca pemilihan Bapak, kami baru kembali ketemu dengan Bapak di sini. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq, yang ini sesungguhnya merupakan tokoh nasional. Pak Kiai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengucapkan bersyukur Pak Kiai sudi kiranya untuk datang ke kecamatan kami, Kabupaten Deli Serdang ini, yang mana sejauh ini kecamatan kami sungguh aman, damai, dan tenteram. Yang saya hormati Bapak-bapak para SKPD se-Kabupaten Deli Serdang, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sunggal, yang saya hormati alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sunggal, dan yang saya hormati ketua-ketua pemiritan, ibu-ibu se-Kecamatan Sunggal dan desa-desa se-Kecamatan Sunggal, dan yang saya hormati ketua-ketua pemiritan se Kabupaten Deli Serdang, yang saya lihat juga hadir tadi dari Tanjung Merawa, dari Batang Kuis, dan dari kecamatan-kecamatan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, secara pribadi sesungguhnya saya merasa masih belum pantas menjadi salah satu tokoh Kecamatan Sunggal, karena yang hadir hari ini banyak tokoh-tokoh para senior-senior saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Namun karena ini menjadi sebuah yang disampaikan oleh protokol, oleh sebab itu izinkan saya dan mohon maaf jikalau kepada para senior ada sesuatu hal yang saya sampaikan nantinya tentunya kurang berkenan dengan maksud para senior, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, Pak Bupati, kami warga masyarakat Kecamatan Sunggal sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Pak Bupati memberikan kesempatan kepada kami warga Kecamatan Sunggal untuk melaksanakan kegiatan yang begini luar biasa besarnya, pengajian akbar yang dalam rangka menyatukan langkah, menyamakan persepsi dalam rangka membuat kedamaian di semua pihak yang hari ini sama-sama telah melaksanakan perdamaian tersebut. Oleh sebab itu, Pak Bupati Kabupaten Deli Serdang yang dalam hal ini dengan Ibu Ketua Pemiritan Kecamatan sebagai Ketua Panitia, saya, kami tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Sunggal mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Marilah kita jadikan momen ini menjadi satu langkah, menjadi satu kebersamaan, menjadi satu persepsi agar kita mencapai sebuah maksud yang kita sama-sama pahami dalam rangka kedamaian NKRI yang kita cintai. Oleh sebab itu, ibu-ibu, orang-orang tua kami, dalam kesempatan ini marilah kita jangan mudah berkotak-kotak, marilah kita juga jangan terlalu cepat mendengar informasi yang beritanya belum begitu jelas. Oleh sebab itu, berita informasi yang kurang jelas hendaknya jangan juga cepat disebarluaskan. Tentunya ini semua dalam rangka untuk menyatukan, dalam rangka untuk membangun bangsa kita, agar bangsa kita sama-sama kita cintai ini tetap damai dan aman sejahtera. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami hormati, kita sama-sama memahami kegiatan ini tentunya kita harapkan untuk menyejukkan hati kita, untuk mendamaikan hati kita, untuk mensatukan langkah kita secara bersama-sama. Janganlah kita hari ini yang sudah berjiran tetangga mengalami perbedaan pendapat akhirnya tidak bercakapan. Janganlah juga kita yang sudah selama ini bersahabat, janganlah kita juga tidak saling cakap-cakapan. Karena sesungguhnya yang tidak bercakapan tersebut tentunya merugikan kita sendiri. Oleh sebab itu, lewat satu forum pengajian akbar yang besar ini, marilah kita bangun tali silaturahmi yang sama-sama untuk menyatukan semua langkah kita secara bersama-sama. Oleh sebab itu, izinkan saya Pak Kiai, mohonlah nanti kami sebagai warga masyarakat Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang mana Pak Bupati telah membangun Kabupaten Deli Serdang ini lebih kurang hampir 5 tahun, sudah begitu baik dengan salah satu slogan mutunya, Deli Serdang yang maju, mampu berdaya saing, religius dan satu dalam kebinekaan. Oleh sebab itu, mohonlah kami kepada Pak Kiai nantinya untuk memberikan tausiah setawar sedingin untuk kami bawa ke pulang, dan kami bagi-bagikanlah tausiah tersebut kepada jiran tetangga kami dan keluarga kami yang ada di rumah. Akhirnya, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf jikalau kami ada kalimat ataupun kata-kata yang kurang pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Sungga yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Bupati Deli Serdang. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ashari Kambunan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang sangat kita hormati, kita muliakan Almarhum Karom, Pak Ustadz, Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq, biasa disebut Gus Muwafiq. Beliau ini secara tak langsung, bahkan juga secara langsung, saya akui sebagai guru saya, karena saya sering mengikuti ceramah-ceramah Gus. Dan saya sangat merasa tercerahkan, terkuatkan keimanan, insya Allah keislaman, dan bahkan nasionalisme saya sekaligus ketika mendengarkan ceramah-ceramah Bapak. Dan juga saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap pada kesempatan yang berbahagia ini hal yang sama juga nanti akan dirasakan oleh masyarakat Deli Serdang. Yang sama kita banggakan Bapak Kapolres Tabes Medan, Bapak Kombes Pol Dr. Dadang Haryat Artanto SASIKMSI. Senang Pak Bapak bisa hadir bersama-sama dengan masyarakat Deli Serdang di sini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam setengah tahun terakhir ini hubungan antara Pemkab Deli Serdang dengan jajaran kepolisian sangat baik. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapat dukungan yang penuh dari jajaran Polda dan Polres-Polres yang ada di wilayahnya, termasuk dari Polrestabes Medan yang Sunggal, Pancur Batu, Piritua, Percut merupakan bagian dari wilayah hukum yang dibina oleh Pak Kombes. Di Pancur Batu, terima kasih banyak Pak, jalan-jalan sekarang sudah lancar karena dukungan Bapak. Nanti berharap tentu saja Sunggal supaya lalu lintasnya lebih lancar dan lain-lain Pak. Saya harus mengakui bahwa tanpa dukungan bapak-bapak dari jajaran kepolisian, maka tidak gampang bagi kami jajaran pemerintah kabupaten untuk melaksanakan penertiban-penertiban terkhususnya dalam rangka pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pemerintahan di wilayah ini. Terima kasih banyak Pak. Yang saya hormati Ibu Hajah Warsini Dharma, Ketua Pengajian Ibu-Ibu Sunggal, Bapak Ibu sekalian, para pejabat pemerintah Kabupaten Deli Serdang, para camat, para kepala desa, para tokoh alim ulama, ketua perwiritan, dan ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah saya bersyukur kita semua bisa berada di tempat ini, dan saya pikir tidaklah tepat kalau saya berlama-lama lagi berbicara di sini, karena waktu dan kita semua tahu bahwa sesungguhnya tausiah dari Gus Muwafiq yang lebih kita ingin dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi izinkan saya menyampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa Gus, kami di Deli Serdang ini punya visi tentang Deli Serdang dan visi ini telah menjadi perda peraturan daerah yang kita sepakati bersama akan menjadi tujuan Kabupaten Deli Serdang. Visi itu adalah bagaimana Deli Serdang ini menjadi Deli Serdang yang baik wilayah maupun masyarakatnya, menjadi wilayah dan masyarakat yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebinekaan. Kegiatan yang diselenggarakan hari ini di Sumbal adalah bagian dari upaya untuk bagaimana meningkatkan religiusitas masyarakat Deli Serdang. Dan saya merasa pertemuan ini menjadi sangat penting karena ketika bicara tentang peringkatan ketakwaan bagi masyarakat, maka sungguh pembicara atau mereka yang memberikan tausiah kepada masyarakat haruslah orang-orang yang memang punya dasar ilmu agama. Kita sekarang sering melihat bahwa ada suasana yang kurang dirasakan tepat terkhusus di Deli Serdang ketika masih ada orang-orang yang mengatasnamakan ulama atau ustaz menyampaikan pesan-pesan yang bahkan kadang-kadang isinya sepertinya jauh dari kebenaran ajaran agama yang kita pahami selama ini. Bapak dan Ibu sekalian, sederhananya saya selama ini memaknai bahwa salah satu tujuan akhir daripada beragama adalah pembentukan akhlak. Koreksi saya Pak Gus kalau saya salah, tujuan akhirnya adalah pembentukan akhlak. Saya miris, saya sedih kalau ada ustaz atau ulama yang menyampaikan tausiah yang disampaikan bahkan dengan cara yang rasa-rasanya tidak pas, tidak menampilkan akhlak yang ingin dibentuk oleh agama. Yang saya khawatirkan adalah, saya khawatir kalau masyarakat Deli Serdang nanti kemudian menjadi salah ketika memahami ajaran-ajaran dari mereka yang mengaku paham tentang agama tapi sikapnya tidak menunjukkan seorang agamawan yang baik. Saya percaya Ustaz Wafiq akan bisa nanti menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya beragama yang benar dalam konteks tentu saja berhablum minallah dan berhablum minannas. Demikian juga bagaimana nanti akhirnya akan terjadi penguatan setelah mendengarkan tausiah Bapak. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, bahkan ukhuwah Basariyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus selamat datang, kami sangat senang, bersyukur Bapak bisa berada di sini dan berharap kita akan dapat terus berkomunikasi lebih lanjut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemungkinan tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Deli Serdang. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampai dengan kita pada acara yang tentunya kita nantikan bersama, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram kita Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Dan berkenan kiranya di akhir tausiah nantinya lalu saya untuk memimpin doa kepada Kiai Haji Ahmad Muwafiq di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh organisasi Islam Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Qasriyah, kalau ada LDI yang sangat kita cintai, Bapak Bupati Deli Serdang serta Ibu yang sangat kita banggakan, Bapak Kapolresta Medan dan jajaran yang lain, seluruh tokoh masyarakat Deli Serdang yang tadi diwakili oleh Bapak anggota DPRD Deli Serdang ya yang kurus tadi, anggota DPRD tapi kurus. Saya kaget, itu biasanya anggota DPR itu gemuk, ini kok kurus. Seluruh jamaah perwiritan ya, itu zikir ya, perwiritan jamaah zikir, wiritan ya, perwiritan. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini berusaha selalu diingatkan untuk membangun ukhuwah, membangun persaudaraan. Sebab apa? Kita ini orang Indonesia. Indonesia itu negeri yang paling rumit di antara negeri-negeri yang lain. Kenapa? Arab itu satu bangsa, tapi dipikul puluhan negara. Eropa itu satu bangsa, tapi dipikul puluhan negara. Nah, Indonesia ini puluhan bangsa, dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu problemnya luar biasa. Makanya pengajian-pengajian seperti ini menjadi penting untuk mengingatkan kita bahwa manusia ini pada dasarnya semuanya bersaudara. Kenapa? Karena kita ini berasal dari satu rumpun. Rumpun apa? Ya rumpun manusia. Makanya Allah menyebut kita ini ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, kita ini manusia. Makanya kalau kadang ada orang sambil gurau ngaji di pondok, ya ayyuhan nas, hai manusia. Yang tidak manusia, tidak hai, itu ada. Nah, kita ini yang manusia. Manusia ini ya kita ini ya, bentuknya begini ini manusia. Secara khusus dipanggil oleh Allah. Yang kebetulan yang dipanggil oleh Allah yang namanya manusia ini makhluk spesial yang oleh Allah disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita inilah makhluk terbaik. Bahwa kita ini makhluk yang terbaik itu ya manusia ini. Kenapa kita makhluk terbaik? Ya karena sesungguhnya kita ini pendatang. Manusia itu pada dasarnya adalah pendatang. Pendatang dari mana? Dari langit. Jadi kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk langit. Yang oleh Allah memang diutus ke sini untuk jadi pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini sebenarnya alien. Manusia ini alien sesungguhnya. Penduduk langit, temannya malaikat, temannya iblis. Jadi kita ini penduduk langit, bukan penduduk sini. Yang asli penduduk sini itu ya bangsa kucing itu asli sini. Tokek, babi itu asli sini, kadal itu asli sini. Kalau manusia bukan, manusia itu penduduk langit. Turun ke sini untuk memimpin. Makanya manusia dikasih bentuk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terbaik. Mana ada yang sebaik manusia? Mulut manusia ini terbaik. Mulut kambing ya cuman begitu aja. Bunyinya cuman dua kambing itu. Kalau lapar itu be-e-e, kalau pengen kawin mbak o-o itu kambing. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu terbaik. Kalau mulut manusia apa saja bisa, mulai dari suara cecek sampai suara burung ditirukan semua. Bahkan mulut manusia ini enggak bisa bunyi, itu bisa ngomong. Karena saking baiknya, enggak bunyi tapi ngomong. Loh. Makanya ada anak kecil bisa kelahi tanpa ngomong, karena dari pintu ke pintu. Nah, ini bentuk terbaik itu begini. Jadi dalam ulama-ulama tafsir menjelaskan bentuk terbaik itu kayak begini. Tangan manusia, tangan terbaik. Mana ada yang bisa sebaik tangan manusia? Monyet itu tangannya sama, mirip, tapi gak ada monyet kok cewok itu gak ada. Lu gak ada monyet terus satu nyidok, satu nguwil-nguwil sini, habis itu gak ada. Lu itu gak bisa. Monyet udah upil itu gak ketemu saya. Tapi tangan manusia apa saja bisa, bahkan tidak perlu bunyi, ini bisa ngomong, saking baiknya tangan manusia itu. Ini bisa ngomong. Ini ahsani taqwim, bentuk terbaik. Makanya enggak ada yang sebaik manusia. Lah ini kita dipanggil ya ayuhan nas, manusia. Kita ini bentuk terbaik. Manusia ini. Dan menangan, kalau sudah namanya manusia, menangan. Tapi karena bukan penduduk sini, maka manusia ini kalau menyesuaikan diri agak lama. Kambing itu asli sini, makanya begitu lahir langsung makan. Mentok itu ya. Bebek itu, karena asli sini, begitu habis bertelur, netes, langsung renang. Manusia karena bukan penduduk sini, menyesuaikannya lama. Kambing 9 bulan gurih. Manusia 9 bulan ya masih mati kalau ditaruh di pematang sama dimakan semut. Makanya kalau waktu saya ngaji di pondok dulu sering dibikin contoh, manusia itu karena bukan penduduk sini, maka yang dicontoh pertama kali adalah ibunya. Makanya manusia itu kalau baru lahir cuma terlentang sambil ketop-ketop melek-melek itu kayak ibunya. Baru nanti 5 bulan itu nyontoh bapaknya. Mulai tengkurap dan gerayang-gerayang. Nah, ini cara pondok. Ya, ini lah manusia. Itu manusia ya ini. Manusia makhluk terbaik. Terkuat manusia itu. Kita ini manusia kuat. Angkasa itu segede itu sama manusia kalah. Bikinkan pesawat. Saya tadi jam 6 naik dari Nias ke Medan. Subhanallah, langitnya itu kayaknya belum diaspal Pak Bupati. Belum di hot mic itu. Wow, gini-gini. Oh, inilah ini, langit Nias ini enggak diaspal ini, mesti enggak ada anggarannya ini. Sampai lautan seberapa besar gelombangnya, bikinkan kapal, itu manusia. Burung sekuat apapun dia terbang, kalah sama manusia. Diketapel jatuh, ditembak jatuh. Gak bisa ya dipulut kena. Kalau gak bisa dipulut ya diambil di susuknya itu. Itu manusia. Lah ikan di yang ahli berenang juga kalah. Dijaring kena. Kalau nggak bisa dijaring, disetrum, kena ikan. Nggak ada. Hutan itu kalau sudah datang manusia, gundul. Manusia, walaupun manusia bukan pemakan kayu. Gunung nggak manusia datang, habis. Loh, nggak ada yang bisa ngalahkan manusia. Yang bisa ngalahkan manusia itu cuma satu di dunia ini. Apa? Ngantuk. Udah. Cuman itulah yang bisa ngalahkan manusia, ngantuk. Orang kalau sudah ngantuk, hilang kekuatannya. Pak Bupati kok mimpin rapat ngantuk, gak jadi. Loh iya, orang ngerokok kok ngantuk, rokoknya bakar karpet. Orang ee ngantuk, ini jatuh ke WC. Mantan baru kok ngantuk, gak cek ngapa-ngapain. Ini ngantuk. Makanya kalau manusia pengen kuat, jangan ngantuan. Itu. Loh makanya Rasulullah gak ngantuk selama 15 tahun naik turun Gua Hira. Jadi Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertahan tidak ngantuk 25 tahun di padang pasir. Jadi wali. Makanya dulu orang tua kita itu kalau pengen sesuatu yang besar, itu dengan cara menghilangkan ngantuk. Mencintai perempuan paling cantik se Deli Serdang kok ditolak. Orang dulu gak ngantuk, melek di masjid 7 hari 7 malam baca Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim I love you. Kalau di Jawa kalau gak mau Ya Rahman Ya Rahim bacanya sunah mata kajian jiku jaran goyang tak goyang goyang ya I love you. Nah itu makanya Islam mengajarkan jadi manusia jangan ngantuan. Waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha. Aku bikin siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Akan tetapi jatah malam diminta wa minal laili fatahajjat bihi nafilatala. Maka jangan ngantuan. Nah itu manusia. Loh, makanya kita ini manusia, itu yang disebut ya ayyuhan nas, he manusia. Terus manusia yang seperti ini diturunkan dari langit. Turun dari langit. Siapa? Min dzakarin. Aku bikin yang laki-laki. Nabi Adam turun dulu. Dari langit senubus itu turun. Turun pertama Nabi Adam dipikir gak jauh. Ternyata Nabi Adam, loh ternyata kampung akhirat sama kampung bumi ini jauh. Khawatir Nabi Adam ini gak bisa pulang. Karena jaraknya jauh, maka tempat turun pertama dikasih tanda. Nah ini yang kemudian kalau pergi lagi, datang lagi, kasih tanda lagi, pergi lagi, pulang tanda lagi. Yang akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarokah. Yang akhirnya jadi Ka'bah itu. Nabi Adam jalan-jalan gitu. Tapi ya Nabi Adam itu besar, ya mestinya cepat jalannya. Wong 60 dzira', 60 hasta. Sak dirok, sak hasta itu segini. Kalau 60, ya kisaran 50-an meter lah tingginya. Makanya kalau sungai-sungai di Medan ini datangan Nabi Adam kok mandi langsung tutup, itu berhenti sungai. Ya kita gak kebayang Nabi Adam, wong kadalnya itu segede dinosaurus. Itu kan kadal di zaman Nabi Adam, dinosaurus itu. Ya gak usah dibayangkan katoke sak piro yo, mesti yo gede katoke yo, semono. Nabi Adam lah. Nah setelah Nabi Adam ini turun membuat tanda, Nabi Adam ini tiba-tiba ingat. Ingat siapa? Kekasihnya yang namanya Siti Hawa. Kangen. Loh, apakah istriku sudah turun apa belum? Akhirnya Nabi Adam setiap hari dilanda rindu pada kekasihnya yang dipisah. Itu. Nah, dipisah rindu. Kemana-mana nyari Siti Hawa, gak ketemu. Coba kalau sekarang manusia sudah banyak rindu, sering ngopi, selesai. Mungkin lama-lama kecantol dengan pemilik warung kopi. Lah zaman segitu baru sendiri kemana-mana rindu. Kangen sekali Nabi Adam. Makanya manusia pertama kali turun ke bumi, ujiannya adalah ujian rindu. Makanya di dunia ini gak ada yang sakit melebihi sakit rindu. Karena ujian pertama itu rindu. Makanya sakit gigi dicabut sembuh, pilek diminumi obat flu sembuh. Tapi kalau rindu, enggak enak makan, enggak enak apa, ya adanya cuma dia aja yang kita bayangkan. Lah itu selama 200 tahun Nabi Adam. Ada yang mengatakan 400 tahun, coba sampean bayangkan, rindu kok 400 tahun itu rasanya kayak apa? Kita rindu sehari aja udah sakit rasanya. Akhirnya Nabi Adam ini gak kuat nahan, akhirnya teriak, Hawa, Hawa. Saya gak kebayang orang 50 meter itu suaranya segede sound ini kayaknya. Hawa, doa itu. Gak ketemu-ketemu, sampai tahun ke-200 atau tahun ke-400 menurut ulama tafsir, baru dengar suaranya Siti Hawa. Mas Adam, loh, Hawa, Mas Adam. Hawa, wah itu lari kayak film India itu, lari cari-cari. Iya, lu sampai akhirnya baru kelihatan Siti Hawa itu duduk di atas gunung gini sambil duduk. Loh, Hawa, Mas Adam, Hawa. Siti Hawa karena rindu nggak tahan, tarik itu sarungnya naik gini lari turun gunung mengejar Nabi Adam. Nabi Adam ingat, Hawa, jangan turun kamu, jangan turun, kamu di situ aja. Kamu kalau sampai turun bahaya. Kenapa Mas? Aku rindu. Jangan kamu, jangan turun. Biar abang yang naik. Karena kalau engkau yang turun, aku khawatir dicontoh anak cucu kita nanti, perempuan kok ngejar laki-laki. Udah kamu di situ aja. Itu akhirnya Nabi Adam naik ke atas gunung itu sambil bernyanyi kalau film India. Hamto amise tulalo ilmi kahitu cupalo. Lah akhirnya sampailah di atas gunung, ketemu saking rindunya langsung cekal cek Teletubbies berpelukan. Ya sudah, akhirnya peristiwa yang begitu indah sama Allah dikasih tanda. Tanda tugu apa tugu cinta namanya Jabal Rohmah itu. Nah akhirnya dari situ ini kemudian manusia disebut oleh Allah min dzakari wa unsa, laki-laki Adam wa unsa, dan perempuan Siti Hawa. Lah dari situ ini kemudian, ya masa kalau habis ketemu rindu begitu kok utek-utek upil, kan enggak ya. Ya mestinya ya kukuk-kukuk lah gitu kan. Akhirnya dari situ terus punya anak dari Jabal Rohmah itu, terus beranak pinak di situ. Loh anaknya juga nggak kecil kayak kita ini, mesti keluar itu ya sudah segede Avanza lah wong. Orangnya 50 meter kan nggak mungkin anaknya 3 kilo itu kan nggak mungkin, mesti wong anaknya satu mesti keluar ya gede. Nah setelah keluar anak dua, nah itu langsung makanannya lama-lama habis. Orang sekali makan berapa kintal itu, lang 50 kilo itu. Makanannya habis, anak cucu Nabi Adam terus pindah. Lah ketika pindah inilah kemudian beranak pinak di tempat lain, yang ini disebut waja'alnakum su'aubau waqoba ila, kemudian menjadi bangsa-bangsa dan suku. Lah ketika menjadi bangsa dan suku ini yang kemudian menjadi aneh, apa? Berubah. Yang teori perubahannya tidak pernah saya temukan sumbernya itu, kira-kira kenapa? Setelah berpindah kok berubah, yang di Arab tetap cantik, tetap ganteng dengan hidup mancung, rambut ikal. Yang pindah ke Eropa berubah menjadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah Cina berubah jadi tembem-tembem sipit. Yang pindah Afrika berubah jadi hitam gosong kayak kopi goreng. Ini kenapa? Nah yang pindah Indonesia kenapa jadi kecil-kecil pesek-pesek begini? Ini gak ada satupun yang saya temukan. Ini kira-kira kenapa teorinya? Oh, dari bapak yang satu kok tiba-tiba pindah. Akhirnya ya gak usah dipercaya, ini omongan saya yang ini kamakola kiro-kiro. Kira-kira aja wong dalilnya enggak ada. Kenapa yang ke Eropa berubah, yang di Arab itu tetap cantik, tetap ganteng? Kira-kira karena di situ itu enggak ada air. Makanya dibikin cantik, dibikin ganteng, biar kalaupun nggak mandi itu tetap cantik, tetap ganteng. Kira-kira orang saya juga nggak ngerti. Lah kalau nggak ada air dibikin pesek-pesek jelek begini ya tambah jelek, lo nggak mandi mesti kumel gitu kan, lo nggak mandi. Yang ke Eropa berupa menjadi tinggi besar, rambutnya merah. Ini kira-kira juga karena mungkin di Eropa itu ada musim dingin. Nah, kalau dibikin kecil itu kayaknya kedinginan bisa mati, makanya dibikin besar. Saya aja takut. Mestinya tanggal-tanggal kemarin ini saya mesti ke beberapa negara bagian di Rusia sana. Gak berani berangkat saya. Sepulang dari Australia 45 derajat panasnya, kalau kesana kira-kira min 41 derajat dinginnya. Gak mau berangkat saya, daripada sampai sana terus kedinginan mati. Min 41 itu kencing belum selesai sudah kering. Cuk. Itu ya lah. Nah, makanya dibikin besar kayak begitu. Nah, Allah cuma menyatakan ketika berbeda bangsa kamu mesti pengerti, pengertian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita cuma diminta pengertian aja. Orang sana itu kalau kecil mesti mati. Orang Eropa itu kalau musim dingin kan enggak punya daun. Seluruh daunnya rontok di musim gugur. Ya enggak rontok cuma daun cemara. Makanya di bulan Desember teman-teman kalau melakukan perayaan Natal menggunakan daun cemara. Ya karena di bulan Desember yang enggak rontok dan bisa dihias itu cuma daun cemara. Makanya Natal itu kalau asli sini mungkin bisa jadi daun jambu, daun mangga. Makanya enggak usah marah. Ada teman-teman marah kadang, kawan-kawan sahabat-sahabat kita, jangan tanam pohon cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini mesti pengertian kita. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya matahari, Pak Bupati. Sehingga sinar ultraviolet hilang. Kulit perempuan berubah kayak kulit tekek karena kehilangan pigmen. Makanya mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia, pakai cawet di tepi-tepi pantai di Indonesia. Nah, itu berjemur, itu bukan porno. Kita aja yang ngeres. Makanya Pak Bupati dan anggota DPR mesti pengertian dengan seperti ini. Kalau turis datang, jangan kemudian bikin perda syariat. Turis datang harus pakai jilbab. Nanti mereka pindah ke Thailand. Nah, ini pengertian dasar. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya mata, nggak punya mata apa, nggak punya ikan, karena sungainya mengering menjadi es. Makanya musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Nah kita ngapain nih ikut-ikutan makan sarden? Wong kita ini setiap hari ikan segar ada, sungai tinggal ngambil, laut tinggal ngambil, nggak ada ikan, kodok-kodok juga ada. Ini negeri indah kita. Loh, ini orang Eropa. Orang Afrika kenapa dibikin hitam? Saya juga kayaknya cuma kira-kira karena Allah menitipkan singa itu di Afrika. Lah kalau dibikin putih pas dikejar singa kelihatan, lari kemana aja kelihatan, makanya dibikin hitam gitu. Jadi begitu dikejar lari tengkurep itu udah gak kelihatan. Ya kira-kira Afrika gak bisa dandan, Bu, gak bisa dandan ibu-ibunya. Karena nyamuk Afrika ganasnya luar biasa. Cap kingkong gak mempan. Apalagi tiga roda juga gak mempan. Mempannya itu kalau tai gajah diaduk sama kencing kuda. Nanti saripatinya diusap-usapkan ke tubuh begini. Itu baru mempan. Makanya mereka gak bisa dandan. Makanya orang Afrika itu udah blondeng-blondeng gini. Cina kenapa sipit-sipit dan tembem-tembem, karena Cina itu kalau musim dingin salju turun mataharinya kelihatan, jadi silau lama-lama gini-gini. Lah ini diminta oleh Allah pengertian gitu aja. Nah kita dibikin kecil-kecil seperti ini, paling minimalis lah kita ini. Hidungnya ya tak kecil, telinga kecil, orangnya kecil, tapi Allah dengan kemurahannya menempatkan orang yang kecil-kecil ini di belahan buminya yang paling indah, paling baik, namanya Indonesia. Gak ada tempat seindah Indonesia. Saya ini udah keliling dunia kemanapun, Saya gak ketemu tempat indah seindah Indonesia. Orang Arab kalau mau nanam pohon miliatan biayanya. Sini nanam pohon gak perlu diniati. Makanlah pepaya, telan bijinya. Ya langsung pergi ke sawah, di situ tumbuh besok. Makanya ada kopi luwak sekarang di sini. Ini Indonesia. Itu. Dan ini waja'alnakum syu'aubam. Bangsa-bangsa dan suku. Makanya Allah mengajarkan kepada Rasulullah harus saling mengerti, pengertian. Nah, ya ayuhan nas, ini kita sama-sama manusia. Inilah yang kemudian dikenal dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia berasal dari sumber yang sama. Lah, wathaniyahnya di mana persaudaraan sesama anak bangsa? Ada di waja'alnakum syu'uba wa qoba. Ila di bangsa-bangsa dan suku inilah diletakkan ukhuwah wathaniyah. Nah, ukhuwah Islamiyahnya ada di mana? Ada di kalau kita bisa mengerti perbedaan paham yang berbangsa-bangsa bersuku-suku, baru dikasih kedudukan inna akromakum indallahi atqakum. Jadi semulia-mulianya kalian karena hasil mengerti perbedaan ini kamulah jadi orang yang takwa. Lah ini ukhuwah Islamiyah. Kenapa kedudukan orang yang bertakwa diletakkan di pengertian bangsa dan suku, laki-laki dan perempuan? Karena ketiga-tiganya Allah yang menentukan, manusia tidak bisa menentukan. Lahir menjadi manusia, manusia gak bisa menentukan. Gak ada tawar-menawar, aku lahir jadi manusia aja ya Allah, atau aku lahir jadi burung murai, gak ada. Begitu juga min dzakari wa unsa, menjadi perempuan dan menjadi laki-laki. Gak ada yang bisa nawar kenapa terus jadi laki-laki dan perempuan. Kemudian jadi bangsa ini juga gak ada yang nawar. Kenapa lahir di Indonesia? Kenapa ada yang lahir di Cina? Gak ada yang bisa nawar. Tiga hal ini manusia gak bisa nawar, maka hanya diminta pengertian, dan siapa yang bisa melakukan pengertian di sini mendapatkan kedudukan menjadi orang yang bertakwa. Loh ini loh. Jadi takwa itu pangkat tertinggi, tapi oleh Allah diletakkan setelah kita memahami menjadi manusia, memahami menjadi laki-laki dan perempuan, memahami menjadi bangsa. Lah ini baru mendapatkan kedudukan orang yang bertakwa. Diletakkan di situ karena tiga ini gak ada yang bisa milih. Kenapa lahir jadi manusia? Makanya sesama manusia harus saling menghargai karena sama-sama gak bisa milih. Lalu maka Nabi Muhammad diajarkan waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Dan oleh Allah umat Islam juga diajarkan untuk tidak melupakan sejarah besar itu. Apa sejarah besar itu? Sejarah besar perjalanan manusia gak boleh dilupakan. Buktinya apa? Kaum muslimin disuruh beribadah haji. Ibadah haji itu sesungguhnya napak tilas ke sejarah kehidupan manusia di masa lalu agar tidak dilupakan. Makanya haji itu ke Makkah, bukan kemana-mana. Karena di Makkah itulah ada letak sejarah manusia tertua, namanya Ka'bah. Kita diminta ke sana lah. Ka'bah itu pernah hilang, pernah hancur. Ka'bah itu pernah kehilangan, makanya manusia pernah tercerai-berai, dan jejak itu kemudian dicari oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mencari jejak itu, membawa anaknya namanya Ismail, dan istrinya namanya Siti Hajar, dibawa sampai akhirnya ditemukan, dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dengan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimu sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yasykurun. Ya Allah, sudah ketemu jejak ini, kutitipkan anak cucuku di padang gersang yang tidak ada apa-apa ini, semoga hatinya kuat mau sholat dan dicintai manusia dan mendapatkan rezeki buah-buahan agar bersyukur. Loh, makanya Nabi Ibrahim kemudian menjadi tren berikutnya karena menemukan jejak kehidupan manusia. Nah, inilah. Loh, makanya Nabi Muhammad juga enggak boleh melupakan jejak Nabi Ibrahim, maka disuruh beribadah haji agar ingat, karena dari Nabi Ibrahim ini melahirkan bangsa-bangsa besar. Punya anak dua Nabi Ibrahim itu, yang satu Ishak dari Siti Sarah, yang satu Ismail dari Siti Hajar. Yang Siti Sarah melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub atau Israel. Punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari Bani Israel lahir agama-agama besar. Nabi Musa melahirkan Yahudi, Nabi Isa melahirkan Nasrani, yang pusatnya sekarang ada di Vatikan dan ada di Israel. Nah, yang Islam ini dari jalur Nabi Ismail mengambil pusat kota di Makkah. Loh, makanya kita disuruh ibadah haji agar enggak lupa. Dan tidak boleh melupakan Nabi Ibrahim, kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim dan seluruh keturunan Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dan ini loh, makanya umat Islam diajari berukhuwah dengan seluruh manusia. Wa ala ali Ibrahim itu siapa? Ya di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani. Kita doakan setiap hari. Makanya jangan ribut. Makanya ketika Gus Dur berkunjung ke Israel ditanya, "Gus, itu kan negara kafir. Kenapa kau datangi?" Itu keturunan Ibrahim. Setiap hari kita mendoakan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalaupun belum bisa bersatu, mungkin nanti akhir zaman akan mau loh ini. Itu dulu jawaban Pak Dur. Loh, makanya kaum muslimin diajarkan haji untuk menapak tilas. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah di situ. Setelah runtuh, napak tilas di makom Ibrahim. Tempatnya Nabi Ismail ditapak tilas, namanya Khidir Ismail. Tempat lari-larinya Siti Hajar di Ziaroid, namanya Sa'i Sofa Marwa. Lempar setannya namanya Jamarat Ula Wusto Aqobah. Kita ngambil kerikil. Kalau kerikilnya habis, payung dilempar, sendal dilempar, kadang ya tetap temennya dilempar juga. Nah, ini dia Islam. Makanya sesungguhnya kita ini tinggal diminta pengertian saja. Laki-laki, perempuan diminta pengertian. Cuman itu, wong ini semua konsepnya lita'arofu. Karena gak ada yang bisa milih. Manusia harus mengerti sesama manusia. Yang laki-laki mengerti perempuan. Ini letaknya persis di bawah bangsa-bangsa. Makanya bangsa dan negara ini bisa tegak kalau tegak bawahnya, kalau tegak di pengertian laki-laki dan perempuan. Tegaknya pengertian laki-laki dan perempuan kalau tegak dalam pengerti manusia. Makanya enak Islam itu. Makanya negara bangsa yang demikian besar tiangnya itu di perempuan, di pengertian laki-laki dan perempuan ini. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Baik buruknya satu bangsa su'ubah wa qabailah tergantung perempuan. Kalau perempuannya hebat baik, ya negaranya baik. Kalau perempuannya enggak baik, ya negaranya enggak baik. Makanya diminta pengertian saja. Dan kita enggak usah protes bahwa perempuan di hadapan Allah cari pahalanya lebih mudah daripada laki-laki. Perempuan itu salaman sama suaminya aja dicium tangannya, perempuan dapat pahalanya nyium Hajar Aswad. Makanya nanti kalau pulang Hajar Aswadnya dicari. Oh, Hajar Aswadku kok sudah gudikan. Tidur sama suaminya, tidur tok itu tanpa menyentuh jejeri tok, itu dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Laki-laki cuma dapat pahalanya tidur dong. yang perempuan dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Perempuan itu kalau hamil itu dapat pahalanya jihad fisabi lillah, setiap langkah dia berjalan dihitung pergi perang. Siang kalau makan terus dihitung puasa, malam tidur ngorok dihitung tahajud. Itu perempuan enak. Nyusoni anak itu satu cecepan kok pahalanya 100. Lah kalau anaknya daplek nyusunya sampai 6 tahun. Wah, itu pahalanya berapa? Makanya perempuan yang beranak banyak itu biasanya doanya manjur. Karena tak karena tahajudnya berkali-kali, apa? Jihadnya berkali-kali. Makanya waktu Gus Dur jadi presiden, Indonesia diambang perpecahan, para ulama sepuh istikharah. Hasilnya apa? Tolong minta doa ke orang-orang yang anaknya paling banyak. Saya keliling Indonesia dapat 125. Yang masuk kriteria 75. Anaknya yang paling banyak 26. Yang paling sedikit anaknya 16. Itu kita minta doa agar bangsa tidak pecah. Kita seneng-senengkan ke Hong Kong naik roller coaster. Ada yang susurnya lepas, ada yang giginya lepas saking senengnya. Di situ pulang kita minta, "Bu, tolong doakan agar bangsa ini tidak pecah." Hasilnya apa? Tidak ada lagi perbincangan tentang perpecahan setelah itu. Kekuatannya ada bersorak. Nah ini, makanya kita mesti mengerti. Nah, perempuan ini tempat menumbuhkan. Makanya diminta betul kita mengerti perempuan dan laki-laki ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini lebih kuat dari perempuan. Makanya perempuan ini satu tingkat dikit di bawah laki-laki. Makanya perempuan itu belum terlalu sempurna. Bibir perempuan itu belum sempurna. Makanya bisa disempurnakan. Nah, laki-laki mesti ngerti cara menyempurnakan bibir wanita. Bibir wanita belum sempurna, akan terlihat sempurna kalau dikasih lipstik. Nah, laki-laki mesti ngerti belikan lipstik. Nah, iya. Ini ilmu dasar yang harus dipahami kalau mau bangun bangsa. Mulainya dari memahami perempuan. Perempuan itu kalau terlalu gosong, jelek. Hitam gak apa-apa, tapi jangan gosong. Maka laki-laki harus ngerti agar perempuannya tidak gosong, belikan mobil. Itu memang cuma diminta itu aja. Laki-laki mesti ngerti. Perempuan itu kalau tangannya kasar itu kurang bagus. Laki-laki harus ngerti belikan mesin cuci. Loh, ini permintaan dasar kok oleh Allah, laki-laki dan perempuan. Perempuan itu kalau terlalu banyak berkeringat, bau. Loh, makanya tugas laki-laki apa? Belikan AC. Indah sebenarnya. Loh, ini benar buat ini. Negara bangsa sebesar ini, Rasulullah menyatakan tiangnya ada pada perempuan. Makanya kalau negara ini mau bangkit, jangan sia-siakan perempuan. Loh, ini enggak apa-apa sampe tepuk tangan, enggak apa-apa. Enggak usah ngelihat Pak Bupati, Bu, enggak apa-apa. Enggak usah ngiri-ngiri, udah tepuk tangan aja, enggak apa-apa. Loh, ini makanya tiang negara itu perempuan. Makanya Islam mengajarkan bahwa perempuan ini sawah. Nisa'ukum harsul lakum. Sawah perempuan itu untuk menanam. Baik dan buruknya tanaman tergantung baik buruknya sawah. Makanya agar tanamannya baik, sawahnya jangan terlalu kering. Harus basah, harus dikasih pupuk. Sawahnya harus diairi dengan air yang bagus agar tanamannya bagus. Makanya perempuan gak boleh kering seperti sawah, harus selalu basah. Makanya perempuan harus selalu pegang uang. Iya, perempuan harus selalu pegang uang agar hatinya basah. Nah, tugas laki-laki memberi uang. Loh, itu pengen tanamannya bagus tapi sawahnya nggak pernah dipupuk. Tanaman kalau sudah ditanam di sawah, sawahnya jangan dibakar. Begitu juga ketika perempuan sedang dijadikan sawah untuk menanam, nggak boleh dibakar. Karena kalau sawah ada tanamannya, sawahnya dibakar, tanamannya mati. Makanya perempuan tidak boleh hatinya dibikin panas. Tidak boleh perempuan dibikin panas. Harus selalu dibikin tenang. Dibikin dingin. Lah tugas laki-laki selalu mampu mendinginkan hati perempuan. Maka perempuan tidak boleh dimarahi. Iya, ini konsep dasar, tolong pahami dulu. Saya laki-laki soalnya. Ini bukan apa-apa, ini konsep dasar. Perempuan gak boleh hatinya dibikin panas. Karena ini untuk nanem, maka gak boleh dimarahi. Biarlah perempuan yang suka marah. Gak apa-apa, karena dari sawah inilah kotorannya harus dikeluarkan. Kalau kotoran di sawah gak dikeluarkan, tanamannya kurang bagus. Makanya kalau perempuan mengeluarkan marah itu sebenarnya sedang buang sampah. Nah laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan lagi buang sampah, tempat sampahnya gak boleh ditutup, nanti dibuang ke tetangga. Ini konsep dasar yang kadang tidak pernah dibicarakan. Jadi perempuan itu gak boleh dimarahi. Karena perempuan itu kalau marah jantungnya panas. Jantung itu persis di bawah dua payudara. Kalau jantungnya panas, payudaranya panas, air susunya ikut panas. Ibarat santen itu blondo. Diminum bayi, bayinya kurang sehat. Makanya kalau teteknya kurang sehat, anaknya bengek. Makanya ada tetek bengek. Ini pelajaran, ini saya mesti sampaikan. Ini tidak boleh, ini mumpung ada ibu bupati ini. Bagaimana memikirkan bangsa ini, pikirkan dulu nasib wanita. Ini rumus mindakari wa'ungsa. Kalau perempuan ngomel biasa aja. Dalam kitab Ughudulujen ada satu tulisan di situ menyampaikan ja'ara julun ila Umar bin Khattab. Datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Umar. Laki-laki itu siapa? Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat, panglima perang, konglomerat, ganteng, alim. Tapi di ujian hidupnya satu, punya istri satu, cerewetnya luar biasa. Abu Dzar ini enggak ada benernya Abu Dzar. Sampai Abu Dzar itu berpikir, saya punya istri satu aja kok cerewetnya gini, awas tak tukar tambah aja. Tapi sebelum ditukar tambah, Abu Dzar ingat Sayyidina Umar, aku enggak akan nukar tambah istriku sebelum saya curhat dulu ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pasti ngerti caranya menaklukkan perempuan cerewet kayak begini. Maka sore-sore datanglah ke Sayyidina Umar. Baru mau dodok pintu di rumah Sayyidina Umar, ternyata ada perempuan ngomel. Ternyata Bunyai Atiqah, istri Sayyidina Umar, ngomel. Sayyidina Umar cuma diem aja. Selesai ngomel, baru Abu Dzar dodok pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar, ya Umar. Ada apa? Kang Abu, ada apa? Gak jadi, sama aja. Padahal Sayyidina Umar itu kurang keras apa? Sayyidina Umar itu kalau baca Quran, orang sekampung gak ada berani dengarkan Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Sayyidina Umar. Nah kalau yang kiro'ah tadi itu model Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada yang bilang Allah tadi kok enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah mestinya gitu. Loh, kerasnya gitu Sayyidina Umar. Kalau khutbah mana ada orang berani dengarkan khutbahnya Sayyidina Umar. Wong pedang ditarik nang ittaqullah. Itu orang keras semua. Iblis saja dengar Sayyidina Umar lari. Makanya Sayyidina Ali waktu meninggal Sayyidina Umar bernadar, orang kok keras kayak begini kalau mati, ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa. Maka kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali. Malaikat mungkar nakir sopan, assalamualaikum, salam. Siapa ini? Mungkar nakir, ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya marob buka Allah, nanya apa lagi? Udah itu aja gak jadi. Loh, orang sekeras itu ternyata ketika istrinya ngomel, diem aja. Maka Abu Dzar gak kuat nanya, ya Umar, kok kamu tahan juga diomeli sama istrimu begitu? Ya aku harus tahan ya Abu Dzar. Memang istriku si Atiqah ini ngomel aja tiap hari, tapi gak apa-apa, karena kemarahannya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Oh ya, akhirnya coba kalau jawabannya iya kayak radio rusak, itu melaku. Loh, itu Sayyidina Umar. Makanya punya anak Abdullah bin Umar, alimnya luar biasa. Loh, itu perempuan itu harus selalu dibikin tenang. Makanya saya ini sudah punya pengalaman jadi perempuan. Iya. Loh, saya ini punya pengalaman jadi perempuan gara-gara istri saya tak omeli, saya ditantang. Rumah itu berantakan semua. Oh, rumah kayak begini. Oh, yang baik, oh, yang bantu juga banyak. Ngomel, Mas, gak usah ngomel. Coba deh rasakan jadi perempuan sehari aja. Saya bilang iya, bilang iya. Begitu saya bilang iya, kesepakatan terjadi. Saya jadi perempuan sehari semalam. Agar kesepakatan itu berjalan lancar, istri saya tak suruh pergi. Dah, kamu jam 2 malam nanti pergi sebelum anak-anak bangun. Ini ada uang 10 juta. Makanlah dengan teman-temanmu, sak senengmu, udah makan apa aja. Jangan pulang, saya mau jadi perempuan. Akhirnya begitu subuh, praktek saya. Jadi yang saya sampaikan itu sudah saya praktekkan. Subuh, setiap subuh kan istri saya itu pidato. Yang dipidato nih anaknya itu. Cecer-cecer. Bangun. Begitu saya praktekkan, saya enggak bangun. Kok gak bangun? Terus kata yang biasa ngurim itu, biasanya kalau udah bangun dicubit. Saya ikut nyubit, mau ditendang. Ternyata nangis. Begitu nangis, ya Allah, ada yang turun bawa pempes, ada yang masih ada ee-nya, aduh, ada yang kencing gak sampai kamar mandi, baru di tengah jalan udah pecer-pecer gitu. Terus akhirnya saya mandikan satu-satu. Sabar, sabar, jadi perempuan, menyelesaikan tantangan. Sabar, sabar, jadi perempuan. Jadi perempuan sehari ini. Begitu waktunya mandi, salah lagi. Ada yang kepanasan, ada yang kurang panas. Oh, dilempar ciduk saya sama saya. Waktunya makan. Istrinya biasanya kan anak dijejer itu didulang satu-satu. Saya yang dulang, ada yang bilang kebesaran. Ada yang apa piringnya dilempar musim. Wah, ini udah kepala ini rasanya udah bonyok ini udah mau. Waktu sekolah pakai sepatu salah, apa-apa salah. Jam 12 siang udah mulai nyerah saya itu. Ampun, udah lipstiknya itu habis istri saya itu pakai nulis di tembok itu. Setengah satu sudah nyerah, saya telepon, "Dek, pulanglah." Ternyata apa? Jam 12 dia sudah pulang di rumah tetangga gitu. Karena tahu pasti saya enggak kuat. Terus akhirnya, iya saya sudah pulang, pasti gak kuat ya, iya saya ngelimpar handuk putih ya ini sekarang. Akhirnya begitu sampai rumah, saya pegang tangannya, tak cium 7 kali tangannya ini. Loh, makanya saya semenjak itu gak pernah marahin istri saya. Udah biarin aja dia, suka-suka dia, wong itu stres sama jadi perempuan itu. Karena apa? Di 9 bulan anak itu kan, bapak itu kan enak, nitip perempuan nanemnya sebentar 10 menit udah, habis itu pergi ngerokok di luar. Nah, ibu ini ditaruh anak ini lah Pak, 9 bulan tengkurep gak enak lah kan, gak enak, ada yang muntah-muntah. 2 tahun kasih susu. Makanya jangan sekali-sekali marahi perempuan. Perempuan, maka laki-laki pasti ngerti cara meredam kemarahan perempuan. Saya punya pengalaman buruk sama istri saya. Ini tak ceritain aja karena ini banyak perempuan. Saya itu, istri saya itu mau kawinan, ada santri mau nikah. Saya bilang sama istri, "Dek, dandan yang cantik. Habis subuh nang dandan, nanti jam 7 kita berangkat. Jangan sampai kalah cantik sama santri." Dandanlah dari subuh sampai jam 7, keluar itu kayak bidadari turun dari taksi. Soante. Nah, kita akhirnya pergi naik mobil berdua, saya, nah istri saya di belakang, sebelah kanan santri nyupir. Nyupir gitu. Nah, sampai di perempatan ini digoda kita itu. Ada perempuan di balik lampu merah sana, depan kepo di dalam mobil, cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya dibun-bunan sini. Mulut saya lepas. Ya Allah, namanya Arifin bin. Wih, itu loh perempuan. Ayu tenan itu. Saya lupa di belakang ada istri saya. Seketika saya dicubit ini di sini ini, sakitnya ya Allah, cuit itu. Udah enggak pernah saya merasakan sesakit itu sebelum dicubit itu. Dasar mata laki-laki, aku yang cantik dandan dari pagi enggak pernah dipuji dan enggak dilihat. Oh, ada perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Dasar matanya laki-laki ini, cubit saya sambil nangis. Bedaknya luntur itu kan. Loh, nangis. Ini mobil langsung panas ya. Lihat, akhirnya dia tidak boleh marah. Saya sebagai laki-laki mengatur strategi di otak saya ini, gimana dia tidak marah. Akhirnya keluarlah kalimat laki-laki saya, "Cik, kamu jangan marah kalau aku lihat perempuan cantik dan tersembunyi." "Iya, tapi jangan, matanya laki-laki sudah tersembunyi masih kelihatan." "Aku laki-laki deh, perempuan cantik setersembunyi apapun pasti aku mampu melihatnya. Kalau aku gak mampu lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu." Langsung kendor jiwitannya, gak jadi keras. "Ah, bisa aja." Lih, makanya orang kalau tidak mampu menghargai perempuan-perempuan ini, jangan pernah bayangkan bangsa akan besar. Gak ada. Ini rumus. Maka negara-negara yang tidak mampu menghargai perempuannya, negara itu susah bangkit menjadi bangsa besar. Walaupun tidak beriman, orang-orang Eropa ini punya penghargaan terhadap perempuan. Bangsanya bangkit. Tapi di Timur Tengah, perempuannya semakin tidak boleh ikut ke ruang publik, semakin dijauhkan, bahkan bergaul pun matanya tidak boleh kelihatan. Harum tuh bangsanya. Ini loh. Maka Allah menaruh waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arofu, ditaruh dulu pengertian laki-laki dan perempuan. Begitu bangsa tidak mampu menghargai perempuan, sangat sulit bangsa itu bangkit. Maka Pak Bupati, tolong perhatikan pendidikan perempuan. Jangan, rebut tangan yang keras dulu. Kalau Pak Bupati lupa tugas Ibu Bupati untuk mengingatkan. Perempuan tidak boleh hatinya sakit, apalagi kalau hamil gara-gara ngutang celana dikejar-kejar sama bank kredit. Maka pemerintah tolong bikinkan bank khusus pinjaman lunak untuk kebutuhan ibu hamil. Tolong anggarkan, ibu hamil boleh mengambil uang dari kabupaten untuk beli bakso. Iya, biar hatinya seneng, mau pengen beli bakso ada ini kan. Anggaran itu, kalau perempuan hidupnya seneng, keturunannya akan baik, akan hebat. Loh, ini bangsa. Makanya Rasulullah mengangkat dulu derajat perempuan, baru kemudian berbicara bangsa dan suku. Loh, ini. Jadi ukhuwah ini sesungguhnya apa? Pada titik tertentu untuk mengangkat bangsa. Pengertian terhadap manusia enggak bisa kalau enggak anu. Dulu bangsa tercerai-berai karena manusia enggak mengerti manusia yang lain. Orang Eropa waktu itu tidak bisa memahami kalau manusia itu berbeda bangsa, berbeda suku. Orang Eropa hanya diajarkan bahwa ras terbaik adalah ras Arya. Di luar ras Arya adalah ras kelas entah keberapa. Nah, mereka punya keyakinan ras terbaik ras Arya. Makanya ketika Christopher Columbus bergerak sampai ke Tanjung Harapan, ketemu dengan orang Afrika, Christopher Columbus memikirkan, "Oh, ini ternyata neraka itu. Karena orang kalau tidak baik di dunia dibakar di neraka, dan orang tidak boleh mati. Karena dibakar di neraka orangnya gosong dan rambutnya keriting. Begitu lihat Afrika, oh ini orang yang dibakar di neraka. Makanya kemudian Christopher Columbus menembaki orang Afrika. Terakhir kemudian kita kenal dengan perbudakan yang di Amerika dikenal dengan nama Amistad. Orang Eropa ketika datang ke Indonesia nembaki orang Indonesia, karena bagi mereka orang Indonesia itu turunan monyet, karena mereka punya konsep Pithecanthropus erectus. Makanya ini oleh Islam ini diajarkan sudah berbeda bangsa, berbeda suku. Makanya Islam tidak pernah menindas orang dalam ukuran bangsa dan suku. Jadi ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safil. Kemudian jadi jelek. Mata yang tadinya bagus jadi jelek. Illal ladzina amanu wa amilussholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Nah, makanya kita ini mengajarkan cara beriman agar menjadi baik, mengajarkan cara beriman. Lah beriman itu sekarang banyak bermasalah. Kenapa beriman banyak bermasalah? Karena salah memahami cara beriman. Yang pertama kali mendapatkan iman itu siapa? Rasulullah. Nah, yang pertama kali belajar ke Rasulullah itu siapa? Ya, sahabatnya Rasulullah. Nah, orang yang tidak ketemu dengan Rasulullah, ketemu sahabat, ini namanya tabi'in. Nah, orang yang ketemu tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah, orang yang ketemu tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah, kita ini ketemu dengan siapa? Ketemu dengan ala ulama warasatul anbiya. Kita ini pangkat pengikut Rasulullah, tapi pada pangkat muridnya ulama. Makanya saya sendiri adalah suriyah nahdlatul ulama. Ya, karena kita ini pangkatnya muridnya ulama. Saya misalnya belajar iman ini dari bapak-bapak saya. Bapak saya dari guru-gurunya, guru-gurunya dari pondok di Langitan sana di Jawa Timur, dari Yai Faqih. Yai Faqih ngerti iman karena diajari sama Yai Abdul Hadi. Yai Abdul Hadi ngerti iman diajari Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari ngerti iman diajari sama Kiai Asy'ari. Yai Asy'ari diajari iman sama Kiai Khairon. Kiai Khairon ngerti iman diajari sama Kiai Abdul Wahid. Yai Abdul Wahid diajari iman sama Kiai Abdul Halim. Yai Abdul Halim diajari iman sama Kiai Sufyan. Yai Sufyan diajari iman sama Kiai Jabbar. Yai Jabbar diajari sama Kiai Abdul Rahman. Yai Abdul Rahman Sambulasem ngerti iman diajari Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Abdul Halim Benowo ngerti iman diajari Cokrojoyo Sunan Geseng. Mbah Sunan Geseng ngerti iman diajari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ngerti iman diajari Sunan Bonang. Sunan Bonang ngerti iman diajari Sunan Ampel. Sunan Ampel ngerti iman diajari oleh Mbah Ibrahim Asmorokondi. Ngerti iman diajari oleh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ngerti iman diajari Sayyid Muhammad. Ngerti iman diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin. Ngerti iman diajari Sayyid Abdul Malik. Ngerti iman diajari Sayyid Alawi Amil Faqih. Ngerti iman diajari Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Ngerti iman diajari Sayyid Ali Khalil Qasam. Ngerti iman diajari Sayyid Alwi. Ngerti iman diajari Sayyid Muhammad. Ngerti iman diajari Sayyid Alwi. Ngerti iman diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ngerti iman diajari Sayyid Ain Aisa. Ngerti iman diajari Sayyid Ubaidillah. Mengerti iman karena diajari Sayyid Muhammad. Mengerti iman karena diajari Sayyid Ali Uraidi. Mengerti iman karena diajari Sayyid Ja'far Shiddiq. Mengerti iman karena diajari Sayyid Muhammad Baqir. Ngerti iman karena diajari Sayyid Ali Zainal Abidin. Ngerti iman karena diajari Sayyidina Hasan Hussein. Ngerti iman karena diajari Sayyidina Ali. Ngerti iman karena diajari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah maka dalam hal iman menghasilkan cara yang berbeda beda namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang wal ahli sunnah pertama ya sahabat itu masih di sana. Wal jamaah kedua itu tabi'in, wal jamaah ketiga itu tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama Indonesia, makanya kita ini pangkatnya sudah tabi'un panjang. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu yang bisa ngukur pengikut Rasulullah. Wal jamaah pertama sahabat di Arab diajari makan tiga jari masih bisa karena sama-sama kurma roti, tapi wal jamaahnya ulama yang ada di Deli Serdang diajari makan tiga jari enggak bisa karena soto makanannya kocar kacir. Wal jamaah di sana masih bisa kurban pakai unta karena lahir unta. Di sini enggak ada unta, adanya kerbau sapi, maka kurbannya di sini kerbau atau sapi. Memaksakan diri kurban pakai unta, ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang loh kan itu. Nah ini makanya orang kalau memahami ini amanunya ini indah. Orang di sana amanu sokapat pakai jubah bisa karena tanahnya kering dan bersih. Begitu wal jamaah sini nggak bisa ke sawah kalau dipakai jubah, makanya punya cara yang berbeda. Di sana wal jamaahnya rasnya semit, tumbuh jenggot dengan lebat. Di sini sebagian besar mongoloid nggak tumbuh jenggot, maka ulama Indonesia nggak perlu ribut jenggot kayak biasanya itu. Paling kemarin gak ribut gara-gara kiai Said Akil mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok itu aja, terus ribut itu. Nah itu asal muasalnya ada Pak Bupati, di Jawa itu kan ada Wali Songo. Wali Songo itu dianggap sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Tiba-tiba ada orang mengatakan Wali Songo itu tidak ada. Ada namanya Zainal Abidin jenggotnya panjang, ada namanya Badrul Salam jenggotnya panjang. Nah mengatakan Wali Songo gak ada, Kiai Said sebagai ketua NU marah, mengatakan dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok, mengatakan Wali Songo gak ada. Nah orang itu balas, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok, sedangkan seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Lo itu aja sebenarnya, udah selesai kemarin. Nah itu makanya kita ini wal jamaahnya panjang, kita ini wal jamaahnya ulama. Makanya di sini Islam itu indah. Islam itu ketika bergerak ke sini ketemu dengan bangsa yang berbeda-beda. Awal datang ke sini Islam membawa Allah. Allah bagi orang sini masih aneh bahasanya dan bahkan menyinggung Sang Hyang Widi. Maka Allah namanya dihilangkan dulu untuk sementara, jadi pangeran, jadi Tuhan, jadi Gusti. Sholat waktu itu masih menyinggung yang namanya apa? Sembahyang. Maka sholat dihilangkan dulu, yang keluar kalimat sembahyang. Syaikhun ustadzun menyinggung para resi, para kiai, maka syaikhun ustadzun bernama kiai. Padahal kiai ada nama kebu, kiai selamat. Musola menyinggung orang sini, ya kemudian pakai nama langgar. Lu itu kan dari dulu sudah terbiasa. Jadi gak usah heran kalau sekarang tiba-tiba ada beberapa kalimat yang kalau nyinggung orang untuk sementara ditiada. Kan bukan akidahnya yang tidak ada, kalimatnya aja yang untuk sementara dihilangkan. Lu itu kan udah biasa dari dulu begitu. Nah, sekarang orang mau ribut. Nah ini yang kayak begini dulu. Karena apa? Ini bangsa sudah jadi. Nah ini yang sekarang orang ribut dengan ini. Makanya ahli sunnah wal jamaah ini punya cara yang berbeda-beda. Yang di sini wal jamaahnya ulama, yang di sana wal jamaahnya nabi ini. Simbolnya Ka'bah. Sholat pun enak di sana, dekat pemancar utama. Lah kalau sini kan pemancar lokal. Fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Dan wal jamaah sini jam 11:30 atau jam 1 belum di masjid, masih di sawah-sawah. Makanya wal jamaah dulu ulama kalau manggil sholat zuhur biasanya 1:30, 2 atau jam 2. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu biasa. Kalau belum datang ya robbana. Di Jawa sana kalau masih belum datang ya tombo ati. Wong pegel nambani atine dhewe. Masih tidak datang baru diuruki anjang. Terus sholat usolil Allahu Akbar di sini, karena ini pemancar lokal, sinyalnya kadang hilang. Lagi Allahu Akbar, ada sinyal bakso, ting, bakso. Ada hujan gerotak, ya Allah gabahku kehujanan, kerupukku. Ung sinyal pemancar usolil Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahda. Lama ini. Ini lama. Suwe. Loh maka kiai sini takbirnya biasa aja. Allahu akbar. Apa kiai enggak ngerti di sini, ulama sini Allahu akbar ngerti, tapi enggak milih yang ini. Soalnya kalau milih yang ini, makmumnya yang matanya belum bisa sholat pasti nanya, "Lah iku nyetop apa?" mesti gitu. Ulama sini yang ngerti ada gini itu, ada dalilnya, yang begini itu ada. begini ada. Tapi ulama-ulama sini enggak ngambil yang itu karena kakinya orang sini belum bisa khusyuk diajak sholat. Jangankan disenggol wong digrayang injing kan gini. Nah, itu pilihannya. Habis itu habis sholat itu zikir, karena kalau sholatnya sini kepalanya bocor, matanya bocor, maka la la illallah la la illallah. Ada yang nanya, "Lu zikirnya Nabi dan sahabat itu diem begini. Kenapa kok yang di sini begini-begini?" Ini wal jamaah Indonesia. Wal jamaahnya Nabi zikir di samping Nabi diem begini, masuk wifi-nya Rasulullah, hatinya musul kepada Allah. Itu. Nah, perwiritan di sini kok ikut diem begini? Ya tidur. Nah, ini lah. Makanya setiap wal jamaah itu cara ngajarnya beda, barangnya sama, cara ngajarnya beda. Quran itu dari Lauhil Mahfud sampai sekarang sama, tapi ngajarinnya beda. Kalau kepada Rasulullah langsung di ini aja, di syariat itu aja sama malaikat Jibril ke Rasulullah. Tapi Rasulullah ngajarkan kepada sahabat, dan sahabat apal Quran. Makanya sahabat tidak nulis Quran karena apal. Tapi ketika sahabat ditinggal Rasulullah, sahabat nulis Quran. Nah, sahabat meninggal, Qurannya sahabat enggak bisa dibaca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Maka oleh tabiin Quran itu dikasih titik-titik, nun titik, ba titik, yang kasih titik-titik Abdul Aswad Ad-Duali. Disebar lagi, sahabat meninggal, tabiin meninggal, tabiin enggak bisa baca karena titik-titik tok. Dikharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohiti, gurunya Imam Sibawe, kasih syakal. Disebar lagi, lidah yang baca berbeda-beda. Makanya kemudian orang Andalusia baca wadduha, keluarnya wadduhe. Orang Turki baca mustaqim, mustaqin. Orang Padang lekenuje, lekenui, itu orang Padang. Karena orang Padang ini kan memang logatnya memang lekenuje, lekenui. Makanya orang Padang kalau baca Pancasila dulu itu asik. Pancasila, cie, bintang pesagi limo, dua rantai pangika kudo, tiga baringin barambui kribo, ampe jawa gilo, lima kapas pembesi muko, padi pangisi parui. Lho kan itu orang Padang. Orang Palembang baca sirotol, gak bisa bilang R, keluarnya sirotol. Orang Sunda alladzina, keluarnya alladzina. Orang Jawa alhamdulillah kamdu, yang punyanya hono coroko. Ya hayu ya koyum, yoka yuku yoka yumu, robil alamin, robil nga amin, ngomong kepotongo. Orang Bali sirotol, sirotol latina nanta alaihim, rima kenduhmi alaihim, maladolin Bali. Orang Bugis alaihim, alaihim. Agar semua bisa baca Quran, lahirlah disiplin ilmu baru namanya At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu yang kayak gini. Jadi barangnya sama, bal jamaahnya beda. Makanya di sini indah Islam itu. La la illallah la la illallah. Ya jangan suruh diem, kok cerewet. Iyalah, karena kalau kiainya diem gini, yang tua-tua enggak denger, enggak bisa nirukan. Tapi kalau cerewet bunyi, maka suaranya bisa ditirukan. Nah, inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Ini wal jamaahnya beda. Contoh misalnya puasa. Puasa ini sama khaitil abyadi, khaitil aswadi. Celeret putih itu semburat putih sama semburat hitam. Tapi kalau orang Indonesia enggak kelihatan. Makanya apa? Pakai imsak. Setelah imsak, orang Indonesia kalau puasa disuruh banyak tidur. Karena apa? Biar khusyuk. Orang Arab sholat puasanya khusyuk karena keluar rumah lihat padang pasir. Lah kalau kemudian orang Indonesia keluar rumah lihat jambu, makanya daripada enggak khusyuk suruh tidur. Nah, umuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya sepi. Karena sepi, kiainya ke pasar beli mercon. Makanya kalau bulan puasa dardor. Nah, ini Pak Kapolres ya. Makanya di Indonesia kalau puasa banyak mercon. Enggak usah ribut, karena mercon bagi kita perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu enggak. Ini dhuhur nggih. Oh, insyaallah nggih, istirahat bentar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. hadza Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah ya dan. Jadi ya memang begitulah akhirnya kemudian kita punya agama ini dengan mekanisme-mekanisme yang sangat indah di Indonesia karena pakai rumus ahli sunnah wal jamaah. Dan pada akhirnya cara Islam mengajarkan kembali melakukan hubungan dengan sejarah panjang masa lalu, inilah yang membuat umat Islam menjadi lebih indah. Maka misalnya contoh, kita kenapa selalu diingatkan wa'ala ali sayyidina Ibrahim, karena ternyata hari ini umat Islam juga gak bisa pisah dengan ali Ibrahim, dengan Yahudi gak bisa pisah, haji ini gak bisa pisah dengan Yahudi. Hajinya ke Mekah, pesawatnya yang bikin Yahudi. Kalau Yahudi hancurkan, bunuh semua lah. Kita pergi hajinya renang. Nah ini makanya Islam ini indah. Istri-istri kita menjadi cantik karena bedaknya orang Perancis yang Nasrani. Sehingga wajah istri kita jadi cantik dan harum. Kalau bedak mana? Ini Deni Serdang. Ya nggak bisa dipakai, mau beras ditunggu ya belum tek semua. Nah ini cara-cara Islam ini luar biasa indah. Makanya kita diajarkan untuk memahami masa lalu, untuk meminang masa depan. Nah semoga karena ini sudah waktunya zuhur, semoga ada manfaatnya dan kita diingatkan kembali untuk saling mengerti persaudaraan karena kita ini punya bangsa yang berbeda-beda. Malaysia maju. Sekarang yang radikal-radikal sementara istirahat. Bangsa Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin harus tahu oleh orang Malaysia bahwa bangsanya gak bisa pisah dengan orang India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Malaysia gak pisah dengan Cina, makanya dikenalkan dengan tokoh namanya Meng Mei. Dan bangsa Malaysia diajarkan untuk mengerti orang Indonesia, dibikinkan tokoh namanya Susanti. Ini cara pembelajaran kebangsaan yang luar biasa. Amerika gak boleh malu kalah di Vietnam, bikinkan film Rambo. Gak boleh malu ngambil spiritual Cina, bikinkan film American Kung Fu, American Shaolin. Gak boleh malu dengan Jepang, bikinkan American Samurai. Bahkan film Samurai terakhir, The Last Samurai, tokohnya Tom Cruise dari Amerika. Bangsa Amerika tidak boleh malu, Jepang juga gak boleh malu konflik rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, agar bangsanya tidak malu dikenalkan dengan film yang sederhana judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini kan cara pembelajaran kebangsaan, dan bangsa ini sudah ke depan dan kita gak boleh mundur lagi dengan ribut sesama anak bangsa. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Lailil waktu bi'alim al-abbalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amal gafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi dijelali wajikan karim wa'alim sumban. Allah maftah alayna fudhal alim fi mulikmatika wa rasul alayna rahmatak wa dhakirna wa nasini alayu jalali wa alikram. Bintuaka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Abi hakir Rabbana ini askal min duriyati biwadi kawri wizan al-hamda baitikal muharram. Rabbana li yumdimu salata wa ja'am dan nasi tawhilaihim warduku minna thamarati la'allahu yashkur ijala ulatina duriyatina talabidana ahli al-ilm alim khair al-ibadana wa salati amin liman li abayna ummahatina min syaykhi min syaykhina wa jadati rujil masyayib jari serta wa jama masis Indonesia alladzina sabaquna bil ma'ruf wa fillahum arhamhum wa afihim wa fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum la tafina ma'alim wa fillana walahum Allahumma jalan qabram la tamiradil jinan Allahumma zir rahmatah wa fradiyah minah kubur minah Allah Muhammadur Rasulullah wa aqidah nusulat ma'ilna rija'ila rabbik radiyatan mardiyah wa dhukhuli fa'ibadih wa dhukhuli jannati wa rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina a'adhim al-na'ar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Islam, foto sama Gus, dan kita gak akan makan ya. Ya, demikian yang tadi telah kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Alumni Karun Kiai Haji Ahmad Mohi. Semoga apa yang disampaikan dapat membuka wawasan serta menambah ilmu pengetahuan kita bersama, sehingga kita dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian, maka usahlah saudara rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat siang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa. Bisa warna. Bapak, ini dalam